Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang tata cara salat Nabi dari kitab Syarah Kaifiyatish Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas karya Sa'id bin Syaim Al-Hudairi hafizahullah ta'ala. Terakhir kita membaca perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari berkenaan dengan macam-macam tempat takbir saat takbiratul ihram. Maka sebelumnya telah kita dapatkan, telah kita lihat ada tiga cara, yaitu takbir itu bareng dengan angkat tangan dan ini riwayat Bukhari. Kemudian angkat tangan dulu baru takbir atau takbir dulu baru angkat tangan, dan dua-duanya adalah riwayat Muslim. Ya, tentang tiga versi ini maka Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala berkomentar bahasanya yang pertama taqdimu raf'i 'ala takbiri, mendahulukan angkat tangan dulu baru takbir, adalah satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Artinya ada ulama yang mengiyakannya. Namun ada perselisihan di antara ulama, berarti ada yang namun berarti bisa kita simpulkan berarti ada yang menyetujuinya dan menganjurkannya, yaitu angkat tangan dulu setelah selesai baru takbir. Wal murajjah inda ashabina, namun yang rajih menurut Syafi'iyah yang namanya tempat takbir adalah al-muqaranah, bareng ini angkat tangannya bareng dengan bacaan takbirnya. Kemudian untuk model yang ketiga, yaitu takbir dulu baru angkat tangan. Ini takbir dulu baru angkat tangan. Maka Ibnu Hajar berkomentar, walam ara man qala, saya tidak menjumpai adanya ulama yang berpendapat menganjurkan untuk mendahulukan takbir baru kemudian angkat tangan. Nah, perkataan Ibnu Hajar ini bisa kita maklumi jika yang dimaksudkan pendapat di sini adalah pendapat ulama-ulama besar, pendapat a'immah semacam Imam Madzhab yang empat atau yang sekelas dengan itu, maka memang tidak dijumpai demikian. Namun jika dipahami mutlak, memang sama sekali tidak ada ulama yang menganjurkan atau menegaskan bolehnya takbir baru angkat tangan, maka kalau dinegasikan secara mutlak maka itu tidak benar. Di antara hal yang menunjukkan tidak benarnya hal ini perkataan gurunya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau punya guru namanya Ibnu Mulaqin Asy-Syafi'i. Dan Ibnu Mulaqin ini mensarah Umdatul Ahkam dalam kitabnya yang judulnya Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam. Maka di Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam, Ibnu Mulaqin yang merupakan guru dari Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis tentang masalah angkat tangan, yaitu hadis Abdullah bin Umar, salah satu hadis di Umdatul Ahkam, hadis dari Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hatwa mangkibaihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lurus mangkibnya ketika membuka salat, yaitu ketika takbiratul ihram dan ketika bertakbir untuk rukuk dan seterusnya. Maka berkenaan dengan hadis ini Maka Ibnu Mulakin mengatakan al-khamisu ikhtalafa atau ukhtulifa fil waqti rafa'i. Diperselisihkan tentang kapankah mengangkat tangan. Ini kapankah mengangkat tangan? Fadhahiru riwayatil kitab, maka dhahir hadis di Umdatul Ahkam, annahu yabtadi'u ar-raf'u ma'abtida'i takbiri. Bahasanya angkat tangan itu dimulai berbarengan dengan dimurainya bacaan takbir, yaitu takbiratul ihram. Namun kalau hadis ini, hadis Ibnu Umar yang ada di Umdatul Ahkam, lam yata'arad fihima liwakti wad'ihima. Maka tidak ada penjelasan tentang kapan waktu meletakkan. Apakah waktu meletakkan itu berbarengan dengan akhir takbir ataukah bagaimana, tidak dijelaskan. Cuma zahir riwayat Ibn Umar menunjukkan berbarengan. Angkat tangan itu dimulai dengan dimulainya takbir. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam salah satu riwayat muslim, annahu rafa'ahuma thumma kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan baru takbir. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain dalam riwayat muslim, kabbara thumma rafa'a yadayhi. Nabi bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Maka tiga-tiganya disebutkan oleh Ibnu Mulakin, riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu takbir itu bareng dengan angkat tangan, kemudian dua yang lainnya yang merupakan dua riwayat Muslim. Salah satunya tadi yang dikomentari oleh Ibnu Hajar, tidak boleh jumpai ulama yang berpendapat dengannya, itu takbir baru angkat tangan. Fahadihi, maka komentar Ibnu Mulakin, guru dari Ibnu Hajar, fahadhi halatun fu'ilat libayani jawazi kullin minha. Maka inilah rincian, inilah macam-macam antara angkat tangan dengan takbir, takbiratul ihram. Ini semua adalah sejumlah keadaan yang dikerjakan untuk menunjukkan bolehnya masing-masing dari ketiganya. Yang jadi mahalu syahid, wahuwa awjuhun li ashabina. Ya, dan ini adalah tiga pendapat di kalangan Syafi'iyah. Ini tiga pendapat, awjuh, wajah, yaitu pendapat li ashabina di kalangan Syafi'iyah. Maka kata Ibnu Mulakin, ada Syafi'iyah yang mengatakan bareng takbir itu, takbiratul ihram dengan angkat tangan itu bareng Allah. Ya. Ketika mulai Allah, maka itu mulai angkat tangan. Ada Syafi'iyah yang mengatakan angkat tangan dulu, baru kemudian setelah sedekap baru takbir. Ada juga Syafi'iyah yang takbir dulu Allahu Akbar, baru angkat tangan. Baya aujuhun li ashabina. Di kalangan Syafi'iyah ada tiga pendapat ini. Meskipun wa asahuha, yang paling bagus, yang paling kuat menurut mereka, menurut Syafi'iyah, indahum wa asahuha indahum, yang paling bagus menurut Syafi'iyah, annahu yabtadi'u ar-raf'u ma'a ibtida'ik takbiri. Yang paling bagus adalah angkat tangan itu dimulai berbarengan dengan dimulainya takbir. Wala istihbaba fil intihai. Adapun tentang masalah akhir, tidak ada anjuran khusus. Itu al-asah di inda Syafi'iyah. Wala istihbaba, tidak ada anjuran khusus tentang intiha, tentang akhir takbir hubungannya dengan akhir angkat tangan. Demikianlah pendapat yang dinilai sahih oleh Ar-Rafi'i di kitab-kitabnya, dinilai sahih oleh An-Nawawi di kitabnya Radhatut Thalibin, Minhajut Thalibin, demikian juga Sarah Sahih Muslim. Namun itu berbeda dengan perkataan Nawawi di Sarah Muhadzab, di Al-Wasit dan At-Tahqiq. Fa sahaha annahu yunhihi mal intiha. Dan maka di sejumlah kitab yang terakhir, Sarah Muhadzab dan yang lain, An-Nawawi mengatakan yang benar di bahwasannya di takbir itu berakhir, diakhiri dengan berakhirnya angkat tangan. Ya, maka An-Nawawi punya dua pendapat. An-Nawawi punya dua pendapat. Di kitabnya Radu Talibin, Minhaju Talibin, dan Sarah Sahih Muslim, pendapat Nawawi adalah tidak membahas intiha. Cuma membahas ibtida. Cuma membahas tentang mulainya. Takbir dimulai berbarengan dengan mulainya angkat tangan. Sedangkan tentang akhirnya terserah. Tidak dibahas. Kemudian di tiga kitabnya Nawawi yang lain, yaitu Sarah Muhadzab, Al-Wasit dengan At-Tahqiq, An-Nawawi membahas dua-duanya. Mengatakan bahasanya takbir itu dimulai dengan dimulainya angkat tangan, kemudian diakhiri bareng dengan berakhirnya angkat tangan. Wa fil mas'alatil salasatu aujuhin. Dan dalam masalah ini, antara hubungan angkat tangan dengan takbir, itu ada tiga wajah. Ada tiga pendapat di kalangan Syafi'iyah. Dakar Tuhan yang telah aku sebutkan dalam sarahku untuk Al-Minhaj, dan yang lainnya silakan dirujuk ke sana. Wa'an Syekh Abu Muhammad, dari Syekh Abu Muhammad, dan dikatakan oleh Al-Ghazali itu adalah pendapat Al-Muhaqqiqin, anna hadhil kayfiyati ni kullaha sawa'un. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, dan beliau nisbatkan ini adalah pendapat Muhaqqiqin dari kalangan Syafi'iyah, bahasanya tiga ini semuanya adalah sama. Tidak ada yang afdol. Mau bareng, mau takbir dengan angkat tangan bareng, mau takbir duluan, atau kemudian angkat tangan duluan, tiga-tiganya ini semuanya kulluha sawa. Tidak ada yang lebih afdol. Tidak ada yang lebih afdol. Wala aulawiyata. Maka tidak ada yang lebih aula. Tidak ada yang lebih afdal. Waqad sahat ar-riwayatu biha kulluha, ditambah memang tiga riwayat dalam masalah ini semuanya sahih. Satu riwayat Bukhari Muslim, dua yang lain, dua-duanya riwayat Muslim. Maka sahih riwayat, ya, tiga-tiganya sahih. Yeah. Maka kalau Abu Hamid Al-Ghazali, dan beliau nisbatkan itu sebagai pendapat Muhaqqiqin, tiga cara ini tiga-tiganya setara. Mau takbir itu bareng dengan angkat tangan, atau takbir duluan, atau angkat tangan duluan, tiga-tiganya tidak ada yang lebih afdal, karena semuanya perbuatan Nabi, karena riwayat dalam hal ini tiga-tiganya sahih semua. Ya, meskipun kalau secara umum, ini tadi salah satu person ulama Syafi'iyah, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, akan tetapi yang asah di, menurut Syafi'iyah secara umum, itu adalah model al-muqaranah. Itu bareng. Itu asah berarti afdol. Maka yang paling afdol menurut Syafi'iyah adalah al-muqaranah. Mulai angkat tangan berbarengan dengan bunyi mulai takbir. Nih, maka dari perkataan Ibnu Mulakin Syafi'i yang merupakan guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, kita lihat bahasanya perkataan Ibnu Hajar yang mengatakan, aku tidak mengetahui, tidak melihat adanya ulama yang menganjurkan takbir dulu baru angkat tangan, secara kalimat mutlak semacam ini adalah satu hal yang tidak benar. Ini cukup menunjukkan itu tidak benar, itu tidak, itu bertentangan dengan perkataan guru beliau sendiri. Itu bertentangan dengan guru beliau sendiri. Nah, kemudian tentang hikmah angkat tangan. Nih, maka kemarin kita baca hikmah yang pertama, ada banyak tawaran dari para ulama tentang hikmahnya. Yang pertama adalah meniadakan sifat kesombongan dari selain Allah. Sedangkan takbir itu menetapkan kemuliaan dan kesombongan bagi Allah, dan peniadaan didahulukan daripada penegasan. Ya, kemudian ada fariqun minal ulama, sejumlah ulama menyampaikan hikmah yang lain yang mengatakan bahasanya, kenapa angkat tangan, hikmah bergandengnya angkat tangan dengan takbir adalah untuk kepentingan makmum. Makmum yang tidak melihat ataupun makmum, demikian juga makmum yang tidak mendengar. Maka makmum yang tidak mendengar dengan melihat, makmum yang tidak melihat dengan memanfaatkan pendengaran. Waqad dzakartu fi dzalika, dan telah aku sebutkan dalam masalah ini munasabat penjelasan atau hubungan akhar yang lain antara takbir dengan angkat tangan. Faqila, kemudian yang ketiga, ada pendapat yang ketiga menjelaskan maknahu, maknanya adalah isyarat untuk menyingkirkan dunia dan perhatian secara total untuk beribadah. Yang keempat, waqil, maknanya adalah kepasrahan dan kepatuhan supaya cocok perbuatannya dengan dengan perkataannya itu Allahu Akbar. Yang kelima, ila isti'zami ma dakhala fihi, untuk menunjukkan pengagungan salat yang akan dimasuki. Yang keenam, isyara ila tamamil qiyam, mengisyaratkan sempurnanya berdiri. Waqila, yang ketujuh, ila raf'il hijab, angkat tangan itu tujuannya adalah menghilangkan tabir antara seorang hamba dengan yang disembah. Yang kedelapan, liyastaqbila bijami ibadanihi, ada yang mengatakan takbir itu atau angkat tangan itu tujuannya adalah untuk menghadapkan diri dengan semua badannya. Dan pendapat yang kedelapan ini dikomentar oleh Qurtubi, ini yang paling bagus, ini yang paling sesuai. Namun tu'uqibah, dan perkataan Qurtubi ini dikritik. Waqala Arabiyah, Rabi mengatakan, aku bertanya pada Al-Imam Syafi'i, apa sih makna dibalik mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram? Maka jawaban Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ta'dimullah wa tiba'u sunnati nabiyihi, mengagungkan Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Wa nuqila atau wa naqala Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki mengutip dari Ibnu Umar, bahasanya Ibnu Umar mengatakan mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram adalah min zinati salati, adalah di antara perhiasan salat. Kemudian dari Uqbah ibn Amir, Uqbah bin Amir mengatakan bikulli raf'in asru hasanatin, setiap kali angkat tangan itu ada 10 ganjaran. Bikulli usbu'in hasanatun, kenapa per jarinya itu satu ganjaran. Kalau gajinya jarinya kurang berarti ganjarannya kurang ya. Kata kalau pakai penjelasan ini. Sekian kutipan dari Fathul Bari. Kemudian An-Nawawi, kutipan perkataan Nawawi mengatakan ungkapan para ulama macam-macam tentang hikmah angkat tangan. Qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan fa'altuhu idzaman lillahi taala wa tiba'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku melakukannya dengan niat mengagungkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi bahasanya sebagaimana dialog Rabi' ibn Sulaiman dengan Al-Imam Syafi'i. Wa qala ghairuhu, selain Imam Syafi'i mengatakan bahasanya angkat tangan itu maknanya adalah istikanatun, merendahkan diri dan kepasrahan serta kepatuhan, adalah seorang tawanan jika ghalaba atau ghuliba, jika dia kalah maka dia akan mengangkat tangan. Maknanya apa? Pasrah, alamatan lil istislami, maka angkat tangan menyerah kalah, maka ini tanda al-istislami, kepasrahan. Sehingga angkat tangan maknanya adalah kepasrahan. Waqil, dan ada yang mengatakan isyarat untuk pengagungan terhadap sholat yang mau dimasuki. Waqil, ada yang menjelaskan angkat tangan itu maknanya isyarat menyingkirkan dunia dan peduli secara total terhadap sholat dan berdialog dan munajat dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itulah kandungan ucapan Allahu Akbar. jadilah perbuatannya selaras dengan ucapannya. Waqil, dan ada yang menjelaskan bahasanya angkat tangan adalah isyarat kalau dia masuk ke dalam sholat. Wahada, dan tentu penjelasan yang ketiga ini, yang terakhir ini, mukhtasun khusus untuk angkat tangan saat takbiratul ihram. Waqila ghairu dzalika, dan ada masih pendapat-pendapat yang lain. Kata An-Nawawi, wa fi aktsariha nadharun, dan mayoritas penjelasan tersebut itu tidak tepat. Nih, jika ditelaah tidak tepat, wallahu a'lam. Kemudian fa in ajaza an rafi'ihdahuma, jika seorang itu tidak mampu mengangkat salah satu tangannya, cuma bisa yang salah satu saja, maka hendaklah yang bisa diangkat tetap diangkat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan untuk melakukan satu hal, kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian. Kemudian fa'un. Qala Nawawi, Nawawi rahimahullah taala mengatakan tentang gambaran mengangkat, maka yang masyhur dalam mazhab kami yaitu Syafi'iyah dan mazhab jamahir, annahu yarfa'u yadayhi, hendaknya seorang itu mengangkat kedua tangannya lurus dengan mangkibnya. Bihaitsu, di mana mangkib itu lurus dengan ujung jari-jarinya. Di mana ujung jari-jarinya itu tuhadi lurus dengan furu'a udhunaihi. Furu' udhunaihi artinya a'la udhunaihi, bagian atas dari daun telinganya. Sedangkan kedua jempolnya itu ada pada dua ujung bawah dua daun telinganya. Wa rahatahu, sedangkan rohah, rohah itu ini telapak tangannya tanpa jari-jari. Ini sedangkan rohah atau rohah itu lebih pokok adalah pertemuan antara telapak tangan, batas antara telapak tangan dengan pergelangan. Disebut rohah karena ini yang dipakai untuk rohah. Orang untuk mau rohah, maka yang jadi sandaran, dia mau duduk nyantai sambil tangan di belakang, maka mana yang jadi tumpuan? Nah itu rohah. Nah, itu rohahnya yang jadi tumpuan ini. Ini yang jadi tumpuan. Maka orang begini, ini untuk supaya nyaman. Ya, maka dua rohahnya itu lurus dengan dua mangkibnya. Fahada makna kaulihim hadwa mangkibaihi. Inilah makna perkataan mereka, para ulama fikih atau Syafi'iyah, lurus mangkibnya. Wabihada, dengan ini Al-Imam Syafi'i menggabungkan di antara riwayat-riwayat hadis. Lantas orang manusia pun menganggap baik hal tersebut yang asalnya dari Al-Imam Syafi'i. Dan ini yang dikritik oleh siapa? Al-Albani. Itu yang dikritik oleh Al-Albani, yaitu memadukan riwayat yang ada. Memadukan riwayat yang ada, yang kemarin kita telah baca di depan, di halaman 55. Yang dikomentari oleh Al-Albani dengan fala aslalahu fi sunnah. Mirip dengan apa yang diingkari oleh Al-Albani kalau beliau cuma mengatakan wa amma susah matail udunain. Adapun menyentuh ujung bawah dari daun telinga pakai jempol, fala aslalahu fi sunnah. Nih, kalau di sini al-mashhur dalam madhab, madhab Syafi'iyah, bahkan dinisbatkan sebagai madhab jamahir, maka mengatakan bahasanya ujung jari lurus dengan bagian atas telinga. Bagian atas telinga. Kemudian ini jempol di jempol di ujung bawah telinga. kemudian mangkib, dan kemudian rohah lurus dengan mangkib. Rohah lurus dengan mangkib. Ini asalnya dari Imam Syafi'i, bihadza jama'ah Syafi'i. Ini asalnya dari Al-Imam Syafi'i. Apa dalilnya? Mengkompromikan di antara riwayat-riwayat yang ada. Wa amma waktu raf'i, adapun waktu mengangkat, maka dalam riwayat yang pertama Nabi mengangkat tangan, kedua tangannya kemudian takbir. Riwayat yang lain takbir dulu baru angkat tangan. Yang ketiga, idza kabara, jika Nabi bertakbir mengangkat kedua tangannya. Wali ashabina, dan para ulama Syafi'iyah punya aujuhun, beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, yarfa, mengangkat tangan tanpa bertakbir. Thumma yabtadi'u at-takbiru, kemudian takbir itu dimulai berbarengan dengan menurunkan tangan. Jadi pas angkat tangan itu belum baca takbir. Pas turun itu baru baca takbir. Wa yunhihi, dan dia akhiri bersamaan dengan berakhirnya takbir. Itu wajah yang pertama. Pendapat yang pertama dari Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, angkat tangan tanpa membaca takbir. Thumma yukabbiru, kemudian baru baca takbir. Wa yadahu, sedangkan kedua tangannya qorotani, dalam posisi diam. Diangkat, kemudian di atas itu posisi diam, baru baca takbir. Setelah selesai baca takbir, thumma yursiluhuma, baru diturunkan. Yang ketiga, mengangkat tangan dimulai berbarengan dengan dimulainya takbir. Kemudian diakhiri juga bareng. Kemudian yang keempat, yabtadi ubihima ma'in, maka keduanya itu mulai bareng. Kemudian dia akhiri takbir berbarengan dengan berakhirnya penurunan. Dan dia akhiri takbir berbarengan dengan berakhirnya penurunan. Kalau tadi, kali yang ketiga, tangan diangkat dimulai dengan dimulainya bacaan takbir. Kemudian berhenti saat pengangkatan selesai. Pas di atas selesai. Kalau yang keempat, dimulai bareng. Mulainya bareng, kemudian berakhirnya takbir itu selesai. Bar itu Allahu Akbar. Barnya pada saat sudah selesai diturunkan. Al-Khamis, pendapat yang kelima dikali Syafi'iyah, wawa al-asah, itulah pendapat yang paling kuat, yabtadi al-arafu, angkat tangan dimulai bareng dengan dimulainya takbir. Dan tidak ada anjuran khusus untuk mengakhiri. Fa'in farroha minat takbiri, maka jika dia telah selesai baca takbir sebelum sempurna diangkat, atau sebaliknya, maka adalah dia selesaikan, dia sempurnakan yang tersisa. Jika dia telah selesai dari keduanya, maka dia turunkan kedua tangannya tanpa mempertahankan pengangkatan tangan. Intah sekian kutipan perkataan Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Nah, kemudian masih kutipan perkataan An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan dianjurkan ayakuna kafahu, dua telapak tangan itu menghadap kiblat. Inda raf'i, saat diangkat. Kemudian hendaknya dua telapak tangan itu dalam keadaan terbuka. Tidak menggenggam, namun terbuka. Dan itu menghadap kiblat dan terbuka. Wa ayufarriqa, dan tidaklah dipisahkan di antara jari-jari, itu direnggangkan di antara jari-jari, tafriqan perenggangan, wasatan yang pertengahan. Ya, maka Syafi'iyah berarti demikian. Bagian telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Ini itu sebagaimana kata An-Nawawi, satu hal yang dianjurkan, bukan bagian dalam telapak tangan menghadap pipi, bukan menghadap pipi, namun Syafi'iyah telapak tangan menghadap kiblat. Ini Syafi'iyah telapak tangan itu menghadap kiblat, bukan telapak tangan menghadap pipi. Ya walau taraka arafa, dan seandainya seorang itu belum angkat tangan, hatta atta dia sudah datangkan sebagian takbir, maka hendaklah dia mengangkat kedua tangannya fil baqi, pada sisa takbir yang ada. Falau tarakahu, seandainya dia tinggalkan angkat tangan, hatta atammahu, sampai dia telah sempurnakan pengangkatan, ya, atau hatta atammahu sampai dia telah falau tarakahu, maka seandainya dia tinggalkan angkat tangan, hatta atammahu sampai dia telah selesaikan takbir, lam yarfa'huma ba'dahu, maka tidak perlu mengangkat dua tangannya ba'dahu, setelah selesainya takbir. Itu yang dikatakan oleh dikatakan di sini. Kemudian tanbihun, catatan. Sebagian orang menurunkan kedua tangannya ba'da takbiri, setelah takbir mubasyaratan, diturunkan sampai betul-betul turun sampai bawah. Maka takbir kemudian langsung turun sampai bawah. Thumma, baru kemudian dia genggam keduanya ba'da dalika, setelah itu. Wahada khata'un, dan ini keliru. Maka turun itu turun menggenggam. Maka kemudian turun, betul-betul turun sehingga ada berada di samping-samping badan. Baru kemudian dinaikkan untuk digenggam. Bukan demikian. Di sini katakan ini khata'un, ini satu hal yang keliru. Namun, ini artinya apa? Berarti begitu turun langsung ngambil posisi menggenggam. Ya, di catatan kaki ada nampaknya perlu kita baca waqad nabaha ala hada, hal ini telah diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Mulakin. Ini Asy-Syafi'i faqal, beliau katakan di kitabnya Al-Badr Al-Munir. Rafi'i menyebutkan di kitabnya Syarhul Kabir dari Al-Ghazali, mengutip Al-Ghazali, annahu qal, bahasanya Al-Ghazali mengatakan, diriwayatkan dalam sebagian hadis bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan dua tangannya jika telah selesai takbir. Ketika kemudian Nabi ingin membaca, barulah Nabi letakkan tangan kanan pada tangan kiri. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Ghazali di awal-awal bab yang kedua tentang tata cara amal-amal lahiriah dari kitab Ihya Ulumuddin. Thumma qal, kemudian Al-Ghazali setelah menyebutkan hal ini mengatakan, wa in sahha, jika di sini sahih, in sahha hadha, jika di sini sahih, maka itulah yang lebih baik. Itulah cara yang lebih baik. Namun Ibnu Mulakin komentar, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, baknya di fathah ya, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Akbarul Ma'ajimi, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dari Mu'ad Ibn Jabal. Mu'ad mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau berada dalam solatnya, mengangkat kedua tangannya kibala, lurus dua telinganya. Dan jika telah Nabi telah bertakbir, Nabi lepas keduanya, kemudian Nabi diam. Warubama, dan boleh jadi, ra'aituhu, dan terkadang aku melihat Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Dan jika telah selesai dari membaca Al-Fatihah, maka Nabi diam sesaat. Kemudian beliau sebutkan hadis yang panjang. Nah, maka hadis ini diriwayatkan, di sanadnya terdapat Khusaib ibn Jahdar yang dinilai kadzdzab, dinilai pendusta oleh Syu'bah dan Al-Qattan. Demikian juga yang kedua, ada perawi namanya Mahbub bin Al-Hasan, dinilai dhaif oleh An-Nasa'i, dinilai layyin atau lembek oleh Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan tidak kuat. Namun dinilai siqah oleh Ibnu Ma'in dan dipakai oleh Al-Bukhari makrunan berganding dengan rawi yang lain. Wa qala Ibnu Salah, Ibnu Salah mengatakan di kitab Muskilul Wasit, latifatun, satu keterangan yang menarik yang aku alaqtuha, aku catat di daerah Nasabur. Mimma uliqa Anil Ghazali fi darsin, yaitu satu komentar dari Al-Ghazali dalam pelajaran. Mungkin dia ambil dari pelajaran secara lisan. Wa huwa anna halata irsal yadi ba'dal farm min at-takbir la yanbaghi ay yaf'alahu. Bahasanya menurunkan tangan setelah selesai bertakbir, satu hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Thumma baru kemudian yastanib memulai, diangkat dan diletakkan di dada. Ya, fa in sami'tu, maka itu kenapa tidak selainnya dilakukan cara semacam ini? Karena aku mendengar salah satu ulama hadis mengatakan, al-khabaru, hadis yang ada, innama warada, hanyalah berkenaan bahasanya Nabi melepas kedua tangannya langsung menuju dada. Ya. Maka tadi yang diingatkan di tanbih itu dasarnya satu hadis yang dhaif, yang dikomentari oleh Ibnu Mulakin sebagai hadis yang dhaif. Yang benar, setelah selesai takbir, maka tangan itu diturunkan, ya, diturunkan langsung ke dada, bukan diturunkan betul-betul 100% turun, baru kemudian dipindah ke dada ketika mau membaca. Bukan demikian. Namun, yang ada dalam hadis, setelah selesai angkat tangan, turunnya langsung ke dada. Nah, kemudian al-mas'alatu al-khamisah, poin yang kelima. Perkataan Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, hendaklah orang yang salat meletakkan dua tangannya pada dadanya, tangan kanan pada telapak tangan kiri. Valid hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thabata, haji Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat keteladanan dari Nabi untuk meletakkan tangan kanan pada tangan kiri saat berdiri dalam sholat. Berdasarkan hadis dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, demikian juga dari sahabat Wa'il. Fasunnah, maka yang sesuai dengan sunnah, hendaknya seorang meletakkan dua tangannya pada dadanya setelah dia turunkan dari diangkat. Tangan kanan diletakkan pada punggung telapak tangan kiri, kemudian ruas atau pergelangan tangan, wasa'id dan hasta. Berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr, Wa'il mengatakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dada. Dihatkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa fi lafdhi, dalam lafaz yang lain, kemudian Nabi meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak kirinya, dan rusakh dan pergelangan, wasa'id dan hasta. Wali hadis Wa'il, dan hadis Wa'il itu punya redaksi yang lain yang bunyinya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri dalam salat, beliau genggam tangan kanannya pada tangan kirinya. Dikutipkanlah Abu Daud. Maka dalam hadis ini disampaikan bahasanya posisi tangan kanan dan tangan kiri itu menggenggam. Qabidha biyaminihi. Sedangkan hadis-hadis yang lain isinya meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di dada. Dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, adalah manusia diperintahkan untuk supaya seorang itu meletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kirinya dalam sholat. Perawinya Abu Hasyim mengatakan, aku tidaklah mengetahui kecuali hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang hadis yang terakhir, Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala mengatakan, dan dimungkinkan ayakuna nau'an thanian, dimungkinkan yang namanya meletakkan itu adalah model yang kedua, dan dimungkinkan bahwasannya ayakuna al-murad, yang dimaksudkan adalah semisal hadisnya Wa'il. Bahasanya yang namanya meletakkan itu semakna dengan menggenggam. Ya, kalau Syekh Ibnu Baz cuma mengatakan mungkin. Yang menegaskan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan hatani sifatani. Maka ada dua tata cara peletakan. Yang pertama adalah menggenggam. Dan yang kedua adalah meletakkan. Maka boleh tangan kanan menggenggam tangan kiri. Dan boleh tangan kanan diletakkan pada tangan kiri. Kalau Syekh Ibnu Baz cuma mengatakan dimungkinkan itu semakna. Namun juga mungkin itu dua hal yang berbeda. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin demikian juga Al-Albani mengatakan itu dua hal yang berbeda. Al-Albani mengatakan kemudian seorang itu meletakkan tangan kanannya pada tangan kiri setelah selesai takbir. Dan ini adalah di antara ajaran para Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkannya kepada para sahabatnya. Maka tidak boleh isdal. Tidak boleh tangan itu cuma dijulurkan. Tandanya tangan kanan diletakkan pada punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan wasa'id dan hasta. Tarotan terkadang dalam bentuk kanan menggenggam yang kiri. Watarotan dan tadi meletakkan, watarotan dan terkadang dalam bentuk tangan kanan menggenggam tangan kiri. Adapun anggapan baik sebagian mutaakhirin yang mengkompromikan dua cara ini. Yaitu antara menggenggam, antara meletakkan dengan menggenggam dalam satu waktu, maka itu satu hal yang tidak ada dasarnya. Ya, maka ada sebagian yang mengkompromikan, ba'dul muta'akhin untuk mengkompromikan, dengan cara jari telunjuk dan jari tengah letakkan di hasta. Ya, kemudian tiga jari yang lain dipakai untuk menggenggam. Maka ini perpaduan antara meletakkan dan menggenggam. Maka cara perpaduan semacam ini, dua jari bertugas meletakkan, sedangkan tiga jari tugasnya menggenggam, itu kata beliau, fala aslalahu, tidak ada asalnya. Yang benar, ya ganti-ganti saja. Terkadang menggenggam dan terkadang meletakkan. Tidak perlu kemudian dibikin perpaduan apik antara meletakkan dengan menggenggam. Kemudian hendaklah dia letakkan pada dada, fakat saja. Dan laki-laki serta perempuan dalam hal ini sama. Sedangkan meletakkan tangan pada selain dada, kata Al-Albani, boleh jadi hadis yang ta'if, boleh jadi tidak ada dasarnya sama sekali. Dan dalam hal ini tidak diperbolehkan meletakkan tangan kanan pada pinggang. Namun perlu diketahui bahasanya sebenarnya hadis tentang meletakkan tangan di dada yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Itu pun sebenarnya diperselisihkan ulama. Sebagaimana kita lihat di halaman di paragraf setelahnya. Al-Hafidz Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala mengatakan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbeda, artinya seragam. Fi adal bab, dalam bab ini semuanya menunjukkan bahwasanya tangan itu diletakkan, tidak dijulurkan. Wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui satupun sahabat dari satupun sahabat dalam masalah ini khilafan perselisihan, kecuali satu yang satu riwayat yang diriatkan dari Abdullah bin Zubair bahwasannya beliau menjulurkan kedua tangannya saat sholat. Namun diriatkan juga dari Abdullah bin Zubair yang menyelisihi hal ini. Mimma qaddamna, riwayatnya telah kami sampaikan sebelumnya. Wadhalika, itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan pada tangan kiri minas sunnah, adalah bagian dari tuntunan Nabi. Wa ala hada, Kalau tadi bicara tentang sahabat, tidak ada perselisihan dari sahabat kecuali riwayat dari Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair punya dua riwayat. Salah satunya mengatakan bahwasanya Abdullah bin Zubair ketika sholat tangannya cuma diluruskan. Namun ingat ada riwayat yang lainnya yang menunjukkan kalau tidak demikian. Itu di periode sahabat. Kemudian wa ala hadza, dan ini menjadi pendapat mayoritas tabi'in. Dan ini menjadi pendapat mayoritas ulama fikih kaum muslimin, baik dari kalangan ahlu ra'yi yaitu Hanafiyah, ulama-ulama Kufah, wal athar ataupun ahli riwayat yaitu selain Hanafiyah. Kemudian At-Tirmidzi dan Al-Bukhari mengatakan wal amal ala hadza, dan demikianlah yang menjadi amal ila inda ahli ilmi menurut para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan setelah dan orang-orang setelah mereka, yaitu tangan ketika sholat itu tidak lurus namun diletakkan. Fal khilafu fil irsal, maka perselisihan tentang masalah meluruskan tangan itu tidak ada padanya satupun hadis yang sahih. Yang benar perselisihan itu cuma fi mahalil wada'i minal jasadi, cuma ada pada masalah letak tangan di badan itu sebelah mana, dada, atasnya pusar ataukah bawahnya pusar. Maka di sini tadi disampaikan kalau tangan itu tidak lurus namun diletakkan, satu hal yang tidak diperselisihkan. Sebenarnya satu hal yang tidak diperselisihkan. Yang ada perselisihannya adalah setelah tangan itu perlu diletakkan, diletakkan sebelah mana. Nah, itu yang diperselisihkan. Wa aqrabu li sunnah, dan yang paling dekat dengan tuntunan adalah diletakkan pada dada. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i di salah satu riwayat dari Imam Syafi'i. Wa lam yakul bihadza ghairuhu minal fuqaha al-arba'ah. Dan tidaklah berpendapat bihada dengan demikian ini, yaitu di dada, ulama fikih yang empat selain Syafi'i. Satu-satunya yang mengatakan diletakkan di dada itu adalah Syafi'i tanpa tiga imam madhab yang lain. Dan perlu diingat Syafi'i dalam satu riwayat. Syafi'i dalam satu riwayat. Fahuwa, maka ini adalah keunggulan kelebihan madhab Syafi'i yang mencocoki nas sunnah, redaksi sunnah. Dan meletakkan tangan di dada inilah yang dipraktikkan oleh Imam Ishaq bin Rahawaih. Al-Maruzi dalam kitabnya Al-Masail mengatakan, Ishaq bin Rahawaih witir jadi imam bagi kami. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika kunut. Dan beliau kunutnya sebelum rukuk. Dan beliau meletakkan dua tangannya pada buah dadanya atau di bawah buah dadanya. Wa minal adillati, dan di antara kita lihat catatan kaki tiga. Qalahu al-Albani, demikian perkataan yang tadi kutipan perkataan al-Albani di sifat salatin Nabi. Wa anhu, dan darinya Syekh Bakar Abu Zaid wa qal, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, dan ini yaitu meletakkan tangan di dada adalah zahir pendapat yang dipilih oleh dua syekh, yaitu Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in dan Syaukani di Nawlil Awtar. Wa minal adillati, dan di antara dalil untuk hal ini yaitu diletakkan di dada hadis Qabisah bin Hulbin dari bapaknya radhiyallahu anhu, sang bapak mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu, itu balik kanan, itu berbalik dari posisi jadi imam, terkadang an yaminihi balik kanan wa an yasari terkadang balik kiri. Dan aku melihat Nabi meletakkan tangannya pada dadanya. Dan hadis Wa'il ibn Hujr, Sesungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan pada kirinya, tangan kanan pada tangan kirinya, kemudian beliau letakkan di dadanya. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan wal amalu ala hadza, dan demikianlah amal menurut para ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan para tabi'in dan para ulama setelahnya. Apa yang dimaksud amal ala hadza? Ya rauna, mereka berpandangan hendaknya seorang itu meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya ketika sholat, tidak dijulurkan. Setelah itu mereka berselisih pendapat, diletakkan di mana? Wara abaduhum. Sebagiannya berpendapat diletakkan di atasnya pusar. Sebagian lagi berpendapat, dan itu mazhab Hanabilah, diletakkan di bawah pusar. Dan kesimpulan dari ini Imam Tirmidzi, dan itu yang patut digarisbawahi, wa kullu dzalika wasi'un indahum. Semuanya boleh menurut mereka. Semuanya boleh menurut mereka. Menurut siapa? Mereka ini kembali pada ahlul ilmi. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahu. Itu kembalinya hum, itu kembali ke situ. Maka ini nukilan ijma'. Ini nukilan ijma' dari Imam Tirmidzi, dan beliau katakan ini adalah pendapat para ulama dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan para ulama setelahnya, bahasanya tentang posisi tangan di badan saat baca Al-Fatihah itu longgar. Itu longgar. Mau diletakkan di bawah pusar tidak salah, di atas pusar tidak salah. Pas dada, pas buah dada, sebagaimana Ishaq bin Rahawai itu juga no problem, di bawah buah dada juga silahkan saja. Hadza wasi' indahum. Ini semua adalah longgar saja, tidak perlu kaku-kaku. Indahum menurut mereka, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama setelah mereka, nukilan ijma', ini penting. Nukilan ijma' dan nukil Imam Tirmidzi. Bahasanya tidak perlu ribut dalam masalah posisi meletakkan, tidak perlu curiga dan tidak perlu ada kesan-kesan negatif, kurang sunnah kalau di bawah pusar misalnya. Atau kemudian cuma di atas pusar dikit, wah itu ya lumayan sunnah. Kalau pas buah dada atau sedikitnya di bawah buah dada, nah itu yang top makotop apa-apa. Nah, tidak perlu demikian. Ya, tidak perlu demikian. Garis bawahi baik-baik, jamkan baik-baik nukilan ijma' dari Al-Imam At-Tirmidzi, wa kullu dzalika wasi'un indahum. Itu semua longgar saja. Riwayat jadi meskipun kemudian dari sisi riwayat tadi kata Al-Albani bawah pusar atau di atas pusar dhaif. Yang pas di dada. Namun meskipun demikian itu dari sisi riwayat. Dari sisi fikih bacanya pakai At-Tirmidzi. Dari sisi fikih maka bacanya pakai At-Tirmidzi. Kullu dzalika wasi'un indahum. Itu semuanya longgar, boleh, bebas, semuanya tidak ada yang keliru, tidak ada yang kurang pas. Semuanya longgar indahum menurut mereka. Merekanya siapa? Enggak main-main. Merekanya adalah para ulama dari kalangan ahlul ilmi. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum. Maka secara fikihnya itu kullu dzalika wasi'un indahum. Dan di antara yang menguatkan hadis tentang masalah meletakkan di dada selain Al-Albani, ini juga Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Beliau mengatakan rawi al-Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dari Qabisah dari bapaknya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan yadayhi dua tangannya pada dada, kata Syekh Ibnu Baz wa isnadu hasanun. Sanadnya hasan. Beliau juga mengatakan di tempat yang lain, hadis yang sahih menunjukkan bahasanya al-afdal, yang terbaik bagi orang yang sholat ketika dia dalam posisi berdiri dalam sholat, meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, pada dadanya sebelum rukuk, demikian juga setelah rukuk. Sabata dzalika, itu valid dari hadisnya Wa'il ibn Hujr. Demikian juga hadis Qabisah ibn Halab At-Ta'i dari ayahnya Halab At-Ta'i radhiyallahu anhu. Wasabata tanpa valid ma yadullu ala dzalika, hal yang menunjukkan demikian dari hadisnya Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Amma wada'uhuma, adapun meletakkan dua tangan di bawahnya pusar, sebagaimana ini resminya mazhab Hambali, faqad warada fihi, maka berkenaan dengan hal ini terdapat hadis yang da'if dari Ali. Wa amma irsaluhuma, adapun lurus meluruskan tangan di samping kanan dan kirinya badan, atau meletakkan dua tangan terlalu tinggi sampai-sampai cuma letaknya pas di bawah dagunya dan jenggotnya. Nah, artinya di dekat lehernya, naruhnya di sini ya, di bawah jenggotnya. Maka kata Ibnu Bas rahimallahu taala, meletakkan tangan pas di bawah jenggot, fa huwa khilafu sunnati, maka itu satu hal yang menyelisih sunnah, wallahu waliyyu taufiq. Maka lepas itu tidak benar, menaruh tertaruh meletakkan terlalu tinggi, yaitu di dekat leher yang dalam bahasa beliau disebut dengan di bawahnya dagu atau di bawahnya jenggot, itu juga tidak benar. Yang paling pas al-afdal, meskipun lihat saya menubah mengatakan al-afdal, yang paling afdal itu adalah meletakkan pada buah dada atau sedikit di bawah buah dada. Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh mengatakan, tidak ada perselisihan di antara jumhur ulama bahasanya tangan kanan menggenggam tangan kiri. Maksudnya tidak lurus. Maksudnya tidak lurus. Tidak diluruskan di samping kanan dan kiri badan. Namun di sini dikatakan ini yang mengatakan tidak lurus atau namun diletakkan adalah jumhur. Karena dalam mazhab Maliki, tangan itu diluruskan. Tangan itu diluruskan, tidak diletakkan di dada atau yang lain. Namun diluruskan di samping kiri dan kanan badan. Ya, demikian, demikian mutaakhirin Malikiyah. Meskipun sebagian ulama Malikiyah menjelaskan itu adalah salah faham sebagian Malikiyah. Itu salah faham sebagian Malikiyah. Jadi kisahnya Imam Malik itu punya problem, punya perseteruan dengan penguasa, kemudian dihukum, disiksa, dicambuk badannya termasuk tangannya. Akhirnya tangannya itu tidak bisa diletakkan. Sehingga beliau sholat tangannya lurus. Tangannya lurus. Bukan karena itu tuntunan. Bukan karena itu tuntunan. Namun karena itu kondisi. Karena tangannya dicambuk oleh penguasa. Sehingga tidak bisa diletakkan. Maka beliau sholatnya lurus. Namun ini kemudian disalahpahami. Dipahami bahasanya dari Imam Malik, ya, posisi tangan saat sholat itu lurus. Ya, walakin akan tetapi, aina yuja'alani ba'da dalika. Dua tangan ini di manakah letaknya setelah itu? Pasnya diletakkan di mana? Min ahlil ilmi, yaitu Hanabilah, yaitu Imam Ahmad dan para wa ashabuhu, ada yang berpendapat tangan kanan dan tangan kiri diletakkan tahta suqatihi, di bawah pusar. Li khabari Ali, berdasarkan hadis dari Ali, Ali mengatakan minas sunnah, di antara sunnah. Wad'ul yamini, meletakkan kanan pada kiri di bawah pusar. Diatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan sahabat dalam hal ini adalah Ali, jika mengatakan minas sunnah, maka statusnya adalah fi hukmil marfu'i. Akan tetapi, hadis Ali ini fihi da'fun. Itu mengandung kelemahan menurut para ahli hadis, menurut para pakar hadis. Illa, akan tetapi, annahu adadahu, dikuatkan oleh sebagian riwayat. Fakawadzhu, maka sebagian riwayat, sebagian athar menguatkannya. Oleh karena itu, karena adanya riwayat athar, ya mungkin dari salaf yang menguatkannya, maka ini menjadi pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad. Wabakiya yuskil, akan tapi masih tersisa muskil, tersisa problem alaihi pada hadis Ali ini, yaitu adanya hadis wa'il yang mengatakan bahasanya tangan itu letaknya di dada secara tegas. Namun dalam perkataan Ibnu Al-Qayyim di kitabnya bahwa Bada'i Fawaid dan I'lamul Muwaqqi'in, ya beliau membicarakan kualitas sanad hadis wa'il. Wa hawala, dan Ibnu Al-Qayyim berupaya untuk mengatakan bahasa meletakkan tangan di dada itu adalah sadah. Pendapat adalah riwayat yang sad lisukut anha, karena tidak ada pembahasan hal semacam ini dalam mayoritas riwayat dan hadis-hadis yang lain. Wa dzakara fi ahadil kitabain, dan Ibnu Al-Qayyim menyebutkan di salah satu dari dua kitabnya di atas asar-asar yang menguatkan pendapatnya. Kesimpulan dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim, ma'an al-amru fihi sahal. Ini enggak usah dibikin repot. Ini enggak usah dibikin repot. Ini perkara yang gampang, enggak usah dibikin repot. In ja'al ta'ala sadar. Jika Anda letakkan pada dada atau di bawah dada, dan ini pendapat Syafi'i, wa mutawasitun, dan di bawah dada ini adalah pertengahan di antara wa mutawasitun, pertengahan di antara dua tempat, antara yang di dada sama yang di bawah pusar, tengah-tengahnya adalah di atasnya pusar. Dan itu pendapat Syafi'i. Tahta surati, ataukah di bawahnya pusar, sebagaimana mazhab Imam Ahmad. Kulun khairun insyaAllah. Semuanya baik-baik saja insyaAllah ta'ala. Walau qil, seandainya ada yang mengatakan, kata saya Muhammad bin Ibrahim, innal kula mawdi'un, semuanya bisa jadi tempat. Semuanya jadi tempat. Maka tidak ada bisa di bawah pusar berdasarkan hadis Ali ditambah athar riwayat dari salaf yang mendukungnya juga bisa. Lakana hasanan, di saya pendapat yang bagus, namun in qala bihi ahadun, jika ada ulama sebelumnya yang mengatakannya. Wasir fi dzalika, dan rahasia dan makna di balik meletakkan tangan. Nah, apa maknanya? Apa hikmahnya? Annahu dhillun baina yadayllahi, itu adalah bentuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intaha sekian perkataan Syekh Muhammad bin Ibrahim, diambil dari Fatawa wa Rusail Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Ya, maka beliau, kalau kita lihat di awal, beliau agak-agak cenderung membela mazhabnya, yaitu mazhab Imam Ahmad, dengan mengatakan bahasanya berdasarkan perkataan Ibnu Al-Qayyim di dua kitabnya, meletakkan di dada itu sad. Sedangkan di bawah pusar ada hadis Ali, betul itu dhaif, namun dikuatkan oleh athar dari salaf. Maka ada kecenderungan menguatkan pendapat Imam Ahmad. Maka sebagaimana tadi disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim di awal, pesannya jumhur itu meletakkan, tidak diluruskan. Dan setelah itu, dan hadis-hadis tentang hal ini banyak. Jadi tanpa menyebutkan di manakah posisinya. Cuma sekedar meletakkan saja. Ya, kemudian hadis yang menegaskan kalau itu diletakkan di dada, maka ini hadis ini diperselisihkan statusnya. Nih, kata saya menubas, derajatnya hasan. Nih, kata Al-Albani, derajatnya sahih. Nih. Kemudian, namun kata saya mukbil, hadisnya ta'if. Kata saya mukbil, hadisnya da'if. Meletakkan di dada, riwayatnya da'if. Ibn Utsaimin itu memilih, cenderung memilih hadis meletakkan di dada itu da'if. Namun beliau menyarankan secara fikih untuk tetap di dada. Secara fikih, beliau lebih menganjurkan untuk tetap di dada. Secara sisi hadis, beliau cenderung berpihak kepada ulama yang mengatakan meletakkan di dada riwayatnya da'if. Dan secara fikih, secara hukum beliau mengatakan yang afdal, yang lebih tepat diletakkan di dada. Alasannya apa? Alasannya hadis. Di hadis yang tadi kita baca, alasan dari sisi fikih dari Zaid bin Utsaimin, hadis yang tadi kita baca di halaman 62 paragraf yang paling atas, Nabi meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kiri, rasakh, kemudian pergelangan, wasa'id dan hasta. Beliau mengatakan meletakkan sebagaimana yang di hadis ini, kata Ibnu Utsaimin, meletakkan yang ada di hadis ini tidak akan terwujud secara baik kalau diletakkan di bawah pusat. Itu tidak bisa. Kalau ini diletakkan di posisinya, diletakkan bentuknya, diletakkan di punggung, kemudian pergelangan, kemudian hasta, berarti demikian. Itu kalau ini ditaruh di bawah pusat enggak jadi, nanti bersilam dan tidak lagi meletakkan. Ini enggak jadi, nanti jadinya akan bersilang demikian. Terlalu tinggi ini juga nanti jadi bersilang, enggak jadi. Nah itu kalau mau yang pas, ya kurang lebih di bawah buah dada. Naik dikit ataukah turun dikit, itu tetap masih posisinya telapak tangan kanan itu bisa diletakkan di tiga tempat. Punggung, hasta, kemudian punggung, kemudian pergelangan tangan dan hasta. Maka kurang lebih di buah dada atau turun sedikit, itu masih bisa posisinya meletakkan yang bagus. Kalau di bawah pusar, jadinya menyilang. Ke atas, jadinya juga menyilang. Oleh karena itu, meskipun beliau lebih sepakat dengan yang mengatakan pas dada itu da'if, namun secara hukum, secara fikih beliau tetap mengatakan sebaiknya itu. Sebaiknya itu dengan alasan hadis ini. Yaitu praktek untuk mengamalkan hadis ini tidaklah memungkinkan secara sempurna kecuali jika letaknya adalah pada buah dada atau di bawah buah dada. Jadi dalilnya bukan di ala sadrihi, hadis yang mengatakan ala sadri, bukan. Sebenarnya bukan itu. Namun hadisnya adalah gimana telapak tangan kanan itu diletakkan pada telapak tangan kiri, punggung telapak tangan kiri, kemudian pergelangan tangan dan hasta. Ini kita lihat catatan kaki di halaman 64. Catatan kaki 1. Qala Ibnu Mungdzir. Ibnu Mungdzir rahimahullah taala mengatakan sebagaimana dikutip di Nailul Awtar, lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai'. Tidak ada yang sahih satupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai', satupun hadis dalam masalah letaknya. Ya, apakah di dada ataukah di bawah, di atasnya pusar ataukah di bawahnya pusar, itu tidak ada satupun yang sahih, kata Ibnu Mundzir. Terus gimana? Fahuwa mukhayyarun, silakan milih. Mau di dada boleh, di bawah buah dada boleh, kemudian di atasnya pusar tidak apa-apa, di bawahnya pusar silakan, monggo-monggo saja. Nah, kata Ibnu Mundzir, tidak ada hadis sahih dalam masalah ini. Jadi ini sama dengan kesimpulan dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Tidak ada hadis sahih dalam masalah ini. Hadis tentang peletakan, tentang letak semuanya daif. Yang menegaskan tentang letak semuanya daif. Sehingga gimana? Yang sahih cuma diletakkan. Sebagaimana riwayat-riwayat yang saya cuma menyebutkan diletakkan tanpa dijelaskan di sebelah mana di badan. Sehingga gimana? Ya sama dengan Ibnu Mundzir. Syekh Muqbil sama dengan Ibnu Mundzir. Fawwa mukhayyar. Ini semuanya boleh. Wanahwu dan penjelasan yang sama disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di sebagaimana ada di Hasyaratul Murbi' karya Ibnu Qasim. Wanasabah dan dinisbatkan itu sebagai pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Fatakunu al-aqwal thalatha. Maka sehingga disimpulkan di sini, maka ada tiga pendapat. Ala sadr, yang pertama adalah pada dada. Ya, pada dada ini ada yang menggunakan redaksi ingda sadrihi, ya, di dadanya, ataukah di bawah buah dada, ataukah di atas pusar. Kemudian yang kedua, di bawah pusar. Dan ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad. Tadi ada kutipan bahasanya Syafi'i adalah di dada. Namun ingat, tadi itu pendapat Syafi'i di salah satu riwayat. Salah satu riwayat. Riwayat yang lebih populer ini di bawah dada. Di bawah pusar. Kemudian maka di bawah pusar itu Syafi'i dan Ahmad. Kemudian pada dada dengan berbagai macam variannya, ini pas di buah dada ataukah di atas yang pusar, ini yang pertama. Kemudian yang ketiga, at-takhyir, yaitu silakan memilih wa wa'ala anwa'in dengan berbagai macam model-model yang ada. Kemudian kesimpulan saya bakar Abu Zaid. Dia mengatakan, tabayyana min hadza, jelaslah dari uraian yang telah saya bawakan. Bahasanya, la yathbutu, tidaklah valid. Hadisun marfu'un, hadis marfu' tentang tempat meletakkan tangan di badan. Illa ala sadr, kecuali pada dada. Dan meskipun itu hadisnya sahih, namun ala amru wasi'un, namun masalahnya longgar. Ala ayy mawdi'in minas sadri, di tempat manapun di dada, baik itu pas di buah dada atau di bawahnya, karena lam yari tidaklah datang, tidaklah terdapat dalam masalah ini tahtitun ketentuan dalam tempat di dada. Wal yang tu dan liaklah fikirnya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala ketika mendalili dan membela riwayat salah satu riwayat Imam Ahmad. Di mana riwayat Imam Ahmad ada yang mengatakan diletakkan di atas pusar. Kemudian didalili pakai hadisnya Wa'il bin Hujar yang mengatakan di dada. Jadi kalau Ibnu Qudamah yang terhitung di dada itu mulai di atasnya pusar. Itu sudah terhitung di dada. Asal itu di atasnya pusar itu sudah dihitung di dada. Karena Imam Ahmad punya dua riwayat tempatnya. Riwayat yang pertama yang masyhur itu adalah diletakkan di bawah pusar. Kemudian ada riwayat yang lain yang mengatakan bahasanya diletakkan di atas pusar. Nah, riwayat yang kedua ini dibela oleh Ibnu Qudamah dan didalili. Didalili Ibnu Qudamah pakai apa? Pakai hadis yang mengatakan diletakkan di dada. Artinya menurut Ibnu Qudamah bahasanya yang dimaksud dengan diletakkan di dada itu di atasnya pusar. Itu fikihnya Ibnu Qudamah. Bahasanya pengertian diletakkan di dada itu di atasnya pusar. Dan kurang lebih kalau pakai tinjauan tadi analisis Syekh Ibnu Utsaimin dengan tentang masalah peletakan telapak tangan kanan pada hasta kiri dan seterusnya, maka jadinya pengertian di dada ya adalah di atasnya pusar. Karena dari di atasnya pusar sampai kemudian sampai buah dada, kalau orang meletakkan sebagaimana di hadis yang tadi telah kita kutipkan, maka dia akan peletakan yang tepat dan bagus, yaitu tangan telapak tangan kanan itu diletakkan pada punggung telapak tangan kiri, kemudian pergelangan, kemudian hastanya itu, ini semua akan terbentuk, bentuknya bagus, posisinya tetap utuh, bertahan. Manakala diletakkan di bawah dada atau di bawahnya, atau di bawahnya lagi sampai di atas, ya busa. Namun baru rusak kalau diletakkan di bawahnya dada, di bawahnya pusar, itu baru kemudian bentuk semacam ini, meletakkan tangan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri, kemudian pergelangan dan hasta, itu baru rusak kalau bentuknya bentuk yang tidak bagus, tidak pas, kalau posisinya di bawahnya pusar. Walhasil kesimpulan dalam masalah ini, kesimpulannya adalah sebagaimana yang telah ditegaskan oleh At-Tirmidzi, yang telah ditegaskan nukilan ijma yang disampaikan oleh At-Tirmidzi, itu longgar, semuanya boleh. Adapun manakah yang paling afdal, manakah yang paling afdal, semuanya tidak masalah, semuanya boleh-boleh saja, semuanya no problem, semuanya silahkan, semuanya satu hal yang baik, kullun khairun, semuanya baik-baik saja sebagaimana kata At-Tirmidzi. Mau dibawah pusar, yang penting diletakkan, tidak diluruskan. Mau kemudian dibawah pusar, di atas ya pusar, pasti buah dada ataukah di bawahnya, maka semuanya adalah longgar dan itu ijma ulama yang dikutip oleh At-Tirmidzi, semuanya longgar. Maka pembahasannya adalah pembahasan tentang mana yang disarankan. Maka yang disarankan adalah di atasnya pusar sampai kemudian pada buah dada. Itu yang disarankan. Berdasarkan pertimbangan yang pertama, makna hadis tentang hal ini dinilai kuat oleh sebagian ulama. Hadis tentang meletakkan di dada itu dinilai kuat oleh sebagian ulama, yaitu Syekh Ibnu Baz, demikian juga Al-Albani. Alasan yang kedua, fikih Ibnu Qudamah tentang pengertian dada. Kemudian alasan yang ketiga adalah fikih Ibnu Utsaimin tentang berdalil dengan hadis meletakkan telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan hastanya itu, dan ini terwujud dengan diletakkan tangan itu di atasnya pusar atau di atasnya lagi sampai pada buah dada. Maka itu yang disarankan, tanpa kemudian mencela, mencemooh, mengejek, mendiskreditkan yang misalnya meletakkan di bawah pusar. Karena al-amru fihi wasi', karena masalah ini adalah satu hal yang longgar, sebagaimana nukilan ijma' yang disampaikan oleh At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala, ini adalah wasi' indahum, satu hal yang longgar menurut mereka, yaitu ahli ilmi min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum. Demikian yang kita baca kita kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.